mulai hari ini ki nggih ngajine ditutup kalian nadzuman ingkila napa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan napa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kula maknani nggih. Ben paling gak bisa angen-angen paham bu ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Oh, singkat cerita, beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saat itu Sayyid tadi, Sayyid yang Alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan. Terus Nabi jawab, ijtama al-far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haitsudz, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ya ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bat asyarifah. Ya kados sik bro jenis bat asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang yo fikir sabar iku sik paling gampang. Wong kowe salat qobliyah ketok yo ora tau, badhe ora tau, tahajud ora tau yo fikir. Fikir wis bibi ahyini miskinan wa amitni miskinan. Walhasil terus Habib-habibmu ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus, ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini jenis ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu. Ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu rojakna bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Suwajtama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu mbah. Baik, tadi tentu, nah ini para habaib ya far'un yang karena bat'ah karimah, yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haitsus sabab, ya kados al-ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknani iki, ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan, zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akromal kholqi makhluk paling utama, mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucapo sira kabeh rojakna bikulli khairin, kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul. Laula ka umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi, hezat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwon kangkang kudu seneng. Anane Nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Ngene kangkang bengak-bengok tak mbaros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dene nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dene nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, ngene iku wujudun Nabi. Mengani laulaka ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam sholat ingsun. Saya juga tidak penikmat sholat. Mengani sholat kudu ana nyamane. Sebuah piro kadari kudu ana apa? Nyamane. Kesarate ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge apa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya, andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani, disuting sampai Allah, video ini buat disetel rokok, kebal, kebun, sini-sini wong. Bariku ngemi, angop, kan yo isin. tapi kadang-kadang disoting sholat, sujud, nangis, kan keren toh. Tapi waktu itu urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat, iku kan lakuane ning donya kan di disoting. Surwokoan, kebal-kebul, bedaki kodok, kan yo sini-sini. Terus takoki pangeran, kok lakuane ngono iku? Tapi bareng disoting melayu-melayu ape jamaah, kan keren toh. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to rong menit. Iku mesti kaya kan matur ning malaikat, yo video iku baleni yo. Yo balen. Tapi ra wis. Apa swarungan tok bluwador ngisor ki pas angin. Rewokoan bareng wangop terus tuh turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misalnya video iku sing diulang-ulang kaya sini-sini wong apa? Paham ya, jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dulu, paham ya? Enak sholat yang tenanan, makanya kalau nyariat, pokoknya kang ada kentong kudu ada Melayu ini, buah piro kadari kudu ada Melayu ini. Gue iling-ilingan, nak kita itu tergesa-gesa, mergo panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronamu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng, ya, fi sholati wala ruku'i wala sujud. Dimana andai kan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, oke bayangin misalnya video ngubek sampai ngunung-ngunung ke isin. Rakulambinan, bunga-bunga, join rokok. Rokok sih, rokok sih, tok di gowong ngeluruh. Lemu rokok itu balu setan kok joinan ya. Ana jare malaikat le yo yo setan kok bogo-bogo. Iki isen to ora. Mo ono tok kenangane. Ambe misah-misah kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya, ana kwentong kowe melayu, pomane nak nganti tiba-tiba. Mo acem ba. Kena opo tiba kesusu salat Gusti yo kan. Keren. Mbak merempol sidik-sidik ini, wah, suka ecos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya, jangan pokoknya mulai hari ini, kalau badan ngaji ditutup, nama, ingkilan, nama, karena ini wonten dawe nabi, nama, kulu rojakna, kairin, terus kalau bersaksi betul, yang dinadumkan Habib Syekh, Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menadumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul. Kados apa fadua iwabti hali dalilun li fifti qori ana abdun soro fakhri dimna fakri of tikori una dumani Said Abdul Haddad. Saya tahu banyak. Kami dados Habib Syekh sing populer, no, tapi itu rata-rata iku makalah wali-wali sing pun kapun paham ya. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kapun ya mimpinihim tu Said Abdul Al-Haddad atau semulanya atau masuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa? Kabundut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih, mun moga diwaca inggil ajur temen. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nazuru. Inkila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma nazuru. Kulu rajana bi kulli khairin waslama al farhu wal usulu. Kulu rajana bi kulli khairin waslama al farhu wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wa la wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wa la wujudi. Wa la taramnamtu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. salli, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.